Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, fa in qala qa'ilun, jika ada orang yang bertanya, terdapat dalam hadis yang sahih bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala khalaqa Adama 'ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagaimana rupanya. Sama jawab, maka apa jawaban untuk hadis ini yang boleh jadi bisa dipahami oleh sebagian orang bahasanya hadis ini menunjukkan diserupakannya wajah Allah dengan wajah manusia. Dicatatkan lagi hadis tersebut dikatakan dihadkan oleh Muslim, demikian juga dihadkan oleh Bukhari, namun secara ringkas, dan yang lainnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qatala ahadukum akhahu falyastanibil wajha." Jika salah satu kalian memukul saudaranya, maka jauhilah wajah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghukum fisik seseorang dengan kemudian dengan melakukan kekerasan pada wajah, boleh jadi dalam perkelahian atau boleh jadi dalam hukuman. Maka Nabi melarang menghukum memukul wajah, misal menampar istri atau memukul anak atau yang lainnya. Fa inna Allah khalaqa Adama 'ala suratihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagaimana rupanya. Maka kalimat yang semacam ini, maka taksir semacam ini dijelaskan oleh Muslim. Sedangkan ada taksir yang dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khalaqallahu Adama 'ala suratihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam 'ala suratihi sebagaimana rupanya. Tuluhu situ Nabi Ra'an, dan tingginya Nabi Adam adalah 60 hasta. Tentang hadis ini, maka jumhur ahlu sunnah mengatakan bahasanya ala suratihi sebagaimana rupanya, hi di sini kembali kepada Allah. Ala suratihi, ini kembali kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagaimana rupa Allah. Namun sebagian ulama ahli sunnah semacam Ibnu Khuzaimah di kitab-kitab tauhid, demikian juga diikuti oleh Al-Albani dari ulama mu'asirin, mengatakan bahasan dhamir di sini kembali kepada Adam. Ala suratihi, kembali kepada dirinya, kembali kepada Adam dan tidak kembali kepada Allah. Namun ini dinilai sebagai takwil yang jauh, ini dinilai sebagai penafsiran yang terlalu mengada-ada. Konteks kalimat menolak takwil semacam ini. Maksudnya Allah menciptakan Adam ala suratihi sebagaimana rupa Adam. Ini satu kalimat yang jelek. Jika demikian maknanya, satu kalimat yang jelek dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, maka yang benar ala suratihi, ininya kembali kepada Allah. Bagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman di Syarah Arba'in ketika menjelaskan hadis Jibril. Disampaikan bahasanya membalikan dhamir di sini kepada Adam adalah satu kalimat yang jelek dalam bahasa Arab dan bukan kalimat yang fasih. Namun hadis ini tidak berarti menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, yaitu wajah manusia. Kok bisa? Maka faljawabu min ahadil wajahain. Maka penjelasan untuk hadis ini bisa kita jelaskan dari dua sisi. Yang pertama kita katakan la yalzam tidaklah mesti kalau min kaunihi ala suratihi, bahasanya manusia itu rupanya adalah rupa Allah, ayakuna mumasilan lahu. Tidaklah mesti berarti wajah manusia rupa dengan wajah Allah, sama dengan wajah Allah. Dalilnya Nabi SAW memberitakan bahasanya awalan zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari, bahasanya rombongan yang pertama kali masuk surga wajahnya bagaikan wajah rembulan saat purnama. Di sini Nabi katakan wajah mereka, rombongan pertama penghuni surga adalah sebagaimana wajah purnama. Apakah menunjukkan bahasanya wajah mereka itu sama dengan wajah rembulan? Tidak punya hidung, tidak punya ini. Itu jawabannya tidak. Wanamu na'lamu, dan kita yakin bahasanya tidak ada kesamaan antara wajah mereka para penghuni surga rombongan pertama dengan wajah rembulan. Bukan berarti kesamaan dalam kesamaan secara totalitas. Rembulan tidak punya wajah, tidak punya hidung, tidak punya mulut. Kemudian penghuni surga rombongan pertama ini juga tidak punya hidung dan tidak punya mulut. Padahal Nabi menggunakan kata-kata ala suratil qamar. Akan tetapi maknanya adalah ala suratil qamar sebagaimana rupa rembulan secara umum, yaitu bercahaya, ibtihajan, bercahaya, wanuran, dan bercahaya. Ini maksudnya. Oleh karena itu maka Allah ciptakan Adam ala suratihi sebagaimana rupa Allah, sebagaimana rupa wajah Allah. Ini tidaklah mesti berarti maknanya adalah serupa dengan wajah Allah secara total. Namun ada kesamaan, ya, kesamaan dari satu aspek saja. Bagaimana manusia penghuni surga, rombongan pertama yang masuk surga, rupanya sebagaimana rupa rembulan, dan yang dimaksudkan cuma dalam satu aspek saja, yaitu dalam masalah bercahaya. Jawaban yang kedua adalah kita katakan ala suratihi, di sini maknanya adalah sebagaimana rupa yang telah Allah pilihkan. Maka idofa di sini mudhaf-mudhaf ilaih, di sini didofakannya, dinisbatkannya suratul adami, rupa wajah manusia kepada Allah, ini adalah sabri tashrif untuk menunjukkan mulia dan pengagungan. Bagaimana firman Allah, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk digunakan, untuk disebut-sebut di dalamnya namanya. Dan satu hal yang benar maklum, satu hal yang diketahui, bahasanya Allah itu tidaklah sholat di dalam masjid, akan tetapi masjid itu disebut di masjid disebut masjid-masjid Allah ala sabil tasyrif, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan. Dan mengingat bahasanya masjid itu dibangun untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana perkataan Nabi Shalih alaihissalam kepada kaumnya, naqatallahi wa suqiyaha. Hati-hatilah kalian, janganlah kalian mengganggu unta Allah, dan janganlah kalian mengganggu waktu minumnya unta ini. Wa minal ma'lum, dan satu hal yang diketahui bahasanya unta ini bukanlah unta Allah, karena takunul adami, sebagaimana unta milik manusia yang ditunggangi oleh manusia kemudian Allah menungganginya. Tidak. Akan tapi unta ini disebut unta Allah setelah ala sabil tasyrif, dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan. Oleh karena itu maka hadis Allah menciptakan Adam ala suratihi dalam rupa Allah, atau ala suratir Rahman dalam rupa Ar-Rahman, yakni maknanya adalah idhofah di sini adalah idhofah di tasyrif, yakni makna hadis adalah dalam rupa yang Allah telah pilihkan untuk manusia, dalam rupa yang istimewa yang Allah pilihkan, mimpi di sa'iril makhlukat, sehingga istimewa berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Untuk asal hadis ala surat Rahman, penegasan bahasanya Allah menciptakan Adam ditegaskan bukan hanya dengan dhamir namun dengan isim dhahir. Ala surat Rahman dicatatkan lagi, disebutkan kali ini dicatatkan oleh Ibn Abi Asim, Ibn Huzaimah, dan Baihaqi, dan Qutni, dan yang lainnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh dua ulama pakar hadis, dua imam hadis, Ishaq bin Rahawai atau Ibn Rahuyah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana disebutkan di Fathul Bari, namun hadis ini dinilai cacat, redaksi dinilai cacat oleh Ibn Huzaimah dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Tetapi Syekhul Islam demi yang memberikan pembelaan terhadap nilai sahih yang diberikan oleh Ibn Rahawai dan Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka. Wahai manusia, apakah yang menyebabkan tertipu dengan Rabbmu zat yang maha pemurah? Dia yang telah menciptakanmu, telah menyamakanmu, fa 'adalaka, lalu menjadikanmu manusia atau makhluk yang proporsional. Maksudnya Allah telah yang telah menjadikanmu kahada wahada sebagaimana ini dan itu, maka adalah kadisim mencakup iktidalul qomah wa iktidalul khilqah, adalah proporsionalnya tinggi badan, ya. Allah manusia ciptakan manusia secara umur rata-rata sama tinggi badannya, ya. Tidak terlalu jomplang, ini 5 meter yang satu mak 1,5 meter, enggak, ya kurang lebih sama. Wah, tidak terlalu serupa dan proporsional dalam sisi fisik ciptaan yang Allah berikan. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Maka Allah khalaqaka, menciptakanmu, fasawwaka, dan menyamakanmu, ya, untuk dua anggota badan yang memiliki kiri dan kanan, maka Allah samakan. Secara umum Allah samakan kaki kiri sama dengan kaki kanan, tangan kiri sama dengan tangan kanan, ya. tidak kemudian kaki kiri panjangnya sekian, kemudian kaki kanan panjangnya lebih kecil, sehingga sulit berjalan. Namun Allah samakan kaki kiri dengan kaki kanan, tangan kiri dengan tangan kanan, telinga kiri dengan telinga kanan, ya, kurang lebih juga secara umum mata kiri dengan mata kanan. Allah samakan. Allah berkhalaq, serta Allah ciptakan engkau wahai manusia, serta wakal lalu Allah samakan sisi-sisi badanmu yang kiri dengan yang kanan. Fa'adalaka, dan Allah jadikan dirimu adalah makhluk yang proporsional, proporsional dalam masalah tingginya dan proporsional dalam masalah fisik penciptaannya. Fahamna, maka berdasarkan keterangan di atas kita faham bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang hakiki, namun wajah Allah tidaklah menyerupai satupun wajah-wajah makhluk. Sedangkan ala suratihi atau ala suratil Rahman, hadis yang mengatakan kalau rupa wajah Adam adalah sebagaimana rupa wajah Allah, maka wajah Allah di sini ada dua penjelasan. Ya. Penjelasan yang pertama, ya, ini sebagaimana hadis al-Suratil Qamar yang tidak menunjukkan keserupaan dan kesamaan. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah istifatuzat ilallah, mengistifahkan satu benda kepada Allah. Dan itufah benda kepada Allah adalah itufah tasyrif, ya, untuk menunjukkan mulianya wajah wajah manusia. Wajah Adam dan wajah keturunannya adalah wajah yang istimewa, ya, wajah yang mulia. Karena itulah wajah yang Allah pilih untuk manusia yang tidak Allah berikan untuk makhluk-makhluk yang lain. Kembali kepada ayat, janganlah kalian hendaklah memalingkan, janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dari orang-orang yang berdoa dan beribadah pada Rabb mereka di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah, menginginkan wajah Allah. Kata-kata yuriduna wajhah di sini mengisyaratkan ikhlas. Maka bisa diterjemahkan bahasa mereka adalah orang-orang yang ikhlas, dalam artian menerjemahkan ayat dengan lazim, ya, dengan konsekuensi dari ayat. Mereka menginginkan wajah Allah, dan orang yang menginginkan wajah Allah itu orang yang ikhlas, tidak karena tendensi dunia. Fa'alaika, maka itu mengisyaratkan ikhlas. Fa'alaika akhil muslim, maka kewajiban wahai saudaraku sama muslim untuk ikhlas, sehingga engkau bisa mendapatkan manfaat dengan amal yang kau kerjakan. Wala ta'du'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunia, dan janganlah engkau palingkan dua matamu dari mereka, orang-orang yang gemar beribadah karena menginginkan perhiasan hidup dunia. Artinya, la tatajawaz, janganlah engkau lewatkan kedua matamu dari mereka-mereka, karena mereka lah para pemimpin dan mereka lah para orang-orang yang mulia karena menginginkan kehidupan dunia. Takkan jadikanlah pandangan matamu hanya memandang mereka, dan taklah persahabatanmu bersahabat dengan mereka adalah persahabatan yang langgeng. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, turidu zinatal hayati dunya, engkau menginginkan perhiasan hidup di dunia, mengisyaratkan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seandainya meninggalkan mereka, orang-orang yang gemar beribadah ini, karena maslahah agama, ya, nanti bergaul dengan orang yang tidak seperti itu kalau dalam rangka dakwah, bukan karena dalam rangka untuk cari dunia, namun tapi bergaul dengan yang lain, mendatang yang lain, nah, adalah karena maslahat agama, maka tidak termasuk dalam larangan ini. yang terlarang dalam ayat ini adalah meninggalkan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang saleh, karena kepincut, karena ingin dunia. Adapun orang yang meninggalkan sahabat yang saleh, ya, karena faktor agama, ya, karena tujuan dakwah, ya, atau karena maksud-maksud yang lain yang bisa dibenarkan oleh syariat, ya, maka tidak termasuk. Karena yang terlarang adalah turidu zin atau hayat di dunia. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Kahfi ayat 28, meskipun perintah ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan juga untuk umatnya karena beliau adalah teladan kita, dalam ayat ini terdapat perintah untuk bersahabat kepada orang-orang yang saleh. Yaitu orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan agar kita bersabar, untuk bersabar dengan orang-orang yang saleh dan bersabar dalam bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Maka boleh jadi ada kesusahan sebagai risiko bersahabat dengan orang-orang yang saleh, maka kita diperintahkan untuk sabar. Karena bersahabat dengan orang yang saleh dan rata-rata orang saleh itu orang yang hidupnya pas-pasan, maka ya akhirnya tidak mendapatkan nikmat hidup dunia, perhiasan hidup di dunia, maka diperintahkan untuk bersabar. Jangan tergoda dunia sehingga akhirnya meninggalkan bersahabat dengan orang-orang saleh demi mengejar dunia. Maka untuk bersahabat dengan orang-orang saleh membutuhkan kesabaran, butuh bekal kesabaran. Itu itulah yang Allah perintahkan kepada nabinya. Jika demikian perintah Allah kepada nabinya, Allah perintahkan nabinya untuk bersahabat dengan orang yang baik-baik dan orang yang saleh. Nabi perlu untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik dan soleh, maka kita tentu lebih membutuhkan lagi. Kebutuhan kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik tentu lebih besar. Walaupun tikman alfal nakul bahu antikrina, kemudian lanjutannya ayat, dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya antikrina dari mengingat kami. Dikrina di sini bisa dimaknai dengan dua makna. Nanya bisa kita jadikan di makna maf'ul dan bisa di makna fa'il. Kaidah dalam masalah ini, jika masdar itu mudhaf, ya, jika masdar itu mudhaf, maka mudhaf ilaih bisa di makna fa'il dan bisa di makna maf'ul. Dan dalam tafsir, jika bisa dalam ayat, di contoh ayat, jika bisa dimaknai dua-duanya, maka maknanya adalah dua-duanya. Maka janganlah engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya andikrina dari mengingat kami, ay zikrihi iyana, dari perbuatan dia untuk mengingat kami. Maka di sini kaminya menjadi maf'ul bi. Maka mana ayat, janganlah engkau mentaati orang yang tidak pernah berzikir mengingat kami. Atau makna yang kedua, orang yang kami lalaikan ada zikir dari peringatan yang kami turunkan. Maka maknanya di makna fa'il, sehingga maknanya adalah janganlah engkau taat dengan orang yang kami buat hati mereka menolak dan tidak mau menerima Al-Quran yang merupakan peringatan yang Allah turunkan untuk manusia. Fa'alal awal, maka berdasarkan pemaknaan yang pertama, maka maksud ayat adalah manusia yang mengingat Allah dengan lisannya tanpa hatinya. Maka janganlah mentaati orang yang seorang manusia yang mengingat Allah dengan lisan tanpa hatinya. Boleh jadi rajin memakami berpikir dengan lisan, namun pikir tersebut cuma lisan tanpa hati. Sedangkan berdasarkan pemahaman yang kedua, maka makna ayat janganlah engkau mentaati orang yang Allah lalaikan hatinya dari Al-Quran hingga dia tidak punya kepedulian sama sekali dengan Al-Quran dan tidak menilai bahasanya menilai dosa dan bersalah jika menyelisihi Al-Quran. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, perintah yang Allah tunjukkan kepada Nabi adalah perintah Allah untuk kita. Allah ingatkan kita untuk tidak menjadikan dua jenis orang ini sebagai penasehat dan orang yang kita dengar saran dan nasihatnya. Artinya jangan bersahabat dengan dua jenis manusia ini. Jangan bersahabat, maka di antara teman yang Allah peringatkan untuk jangan kita jadikan sebagai teman, atau di antara jenis manusia yang Allah ingatkan supaya jangan kita jadikan sahabat adalah orang yang pertama rajin komat kami berpikir, namun itu cuma lisannya saja, namun hatinya jauh dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah Allah ingatkan untuk tidak taat, untuk tidak menjadikan kepada orang yang Allah lalaikan dari Al-Quran, yaitu orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai acuan hidupnya, dan orang yang menganggap enteng dan mudah dan biasa-biasa saja menyelisih aturan-aturan Al-Quran. Maka orang semacam ini Allah perintahkan engkau dengan taat dengan nasihat dan saran orang jenis ini. Engkau jangan bersahabat dengan manusia semacam ini. Orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, orang yang meremehkan ajaran Al-Quran, yaitu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka ini adalah teman yang buruk, jangan dijadikan sebagai teman. Kemudian Allah mengatakan wattabaa hawahu, dan dia mengikuti apa, hawa nafsunya, yaitu mengikuti apa yang didiktekan oleh nafsunya. Wa kana amruhu, sehingga urusannya keadaannya telah furta, telah munfaritan alaihi, adalah keadaan yang kacau, dhai'an sia-sia, artinya berlalu malam dan siang dan dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari perbuatan-perbuatannya. Maka ayat ini mengisyaratkan berdasarkan pemaknaan dikrina dengan makna yang pertama, yaitu orang yang berpikir dengan lisan namun tanpa hati. Maka dalam ayat ini terdapat isyarat pentingnya hadirnya hati ketika mengingat Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, maka hati kita juga hadir mengingat Allah, bukan malah dan hatinya jalan kemana-mana, ke pasar, ke kantor dan yang lainnya, meskipun mulut yang pemakam itu berpikir. Wa anal insan, dan semua orang yang mengingat Allah dengan lisan tanpa hati, itu akan dicabutlah keberkahan amal dan keberkahan waktunya, sehingga perkaranya keadaannya adalah kacau balau tak tahuah. Bahkan aku furta, maka perkaranya jadi kacau balau tak tahuah. Kenapa? Jika dia berpikir, maka pikirnya cuma lisan. Maka Allah cabut keberkahan waktu. Maka engkau jumpai dia berada di waktu yang lama namun tidak mendapatkan apapun. Walakin lau kana amruhu ma Allah, akan tapi seandainya keadaan dirinya ketika berpikir adalah bersama Allah, tentu dia akan mendapatkan berkah dalam semua amal perbuatannya. semua aktivitasnya. Kemudian Allah berfirman di ayat 29 dari surat Al-Kahfi, "Qulil haqqu min rabbikum," katakanlah kebenaran dari Rabb kalian. "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur," siapa mau silakan beriman, siapa mau silakan kafir. Namun ingat, inna a'tadna lidzalimin, telah kami siapkan kepada orang-orang yang untuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, naran, api neraka, ahata bihim syuradikuha, yang gejolaknya mengepung mereka. Wa in yastaghitsu, jika mereka minta air, jika penduduk neraka itu minta air, yustaghatsu ayyuhatu, maka diberi air, bimain dengan air, kal muhli, bagikan endapan minyak, yashwul wujuha, yang ini membakar dan menghanguskan wajah. Bisa syarabu, itulah sejelek-jelek minuman. Wasaat murtafaqa, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat bersenang-senang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kul," katakanlah, ya, seruan ini diperintah ditujukan kepada Rasulullah SAW. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, mu'linan dengan terang-terangan bahasanya kebenaran mirabikum dari Rabb kalian. Letak kebenaran adalah apa yang berasal dari Allah, bukan dari yang lainnya. Maka janganlah kalian mencari kebenaran dari jalan yang bukan jalan bukan jalannya Allah. Karena ingat, kebenaran adalah datang dari sisi Allah. Oleh karena itu, maka sungguh salah jalan orang yang mencari kebenaran, namun dia mencari kebenaran bukan dari Quran dan Sunnah. Maka kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika orang itu ingin kebenaran, maka kasihlah Al-Quran, kasihlah Sunnah Nabi SAW. Maka orang tidak akan menemukan jalan kebenaran jika dia mengkaji semata-mata murni pemikiran orang, ya, filsafat, baik filsafat timur ataupun filsafat barat. Orang tidak akan dapatkan kebenaran jika itu murni ucapan orang, ya. Maka orang tidak akan menjumpai kebenaran, mendapati kebenaran, mendapatkan hidayah dalam nyanyian, dalam sandiwara, dalam drama, dalam novel. Bukalah tempat untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang datang dari Allah adalah Quran dan Sunnah. Maka siapa yang menginginkan kebenaran, menginginkan hidayah, maka tekunilah untuk mengkaji Quran, mengkaji firman Allah, merenungi makna-maknanya, dan mengkaji Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjumpai kebenaran. Adapun menekuni perkataan orang, baik orang timur ataupun orang barat, filsafat timur ataupun filsafat barat, maka ini tidak akan menghasilkan dan mendapatkan kebenaran. Ya, sebagian orang salah paham dengan ayat ini. Maka ketika disampaikan sesatnya satu pendapat yang sesat, orang mengelak dengan mengatakan al-haqqu min rabbikum, Allah yang tahu kebenaran, kebenaran datang dari Allah, hanya Allah yang tahu kebenaran. Nah, ini digunakan untuk menampik sesatnya sesuatu hal yang sesat. Ini jangan diponis sesat kayak gitu. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhan, kebenaran hanya yang tahu jalan Tuhan. Manusia tidak boleh menghukumi pemikiran orang, tidak boleh menghukumi dan memvonis akidah orang lain. Nah, ini satu pemahaman yang keliru, satu pemahaman yang sesat untuk ayat ini. Ya, karena ayat ini menegaskan bahasanya kebenaran datang dari Allah. Ya, maka jika mau kebenaran, jika mau menginginkan kebenaran, maka ya, carilah di kebenaran yang Allah yang datang dari Allah, yaitu Quran dan Sunnah. Maka apa yang telah tegas di Quran dan Sunnah, itulah kebenaran. maka telah tegas Al-Quran dan Sunnah, Yahudi, Nasrani itu kafir, penduduk neraka. Maka orang tidak benar orang mengambil ayat ini untuk membenarkan paham pluralis, ya, memahamkan pluralis beragama, ya, jangan menghukumi dan ponis orang Nasrani itu kafir, orang Yahudi itu kafir, ya, kebenaran itu hanya Tuhan yang tahu, Al-Haqqu bi Rabbikum. Ini penafsiran yang tidak benar pada ayat ini. Ya Al-Haqqu bi Rabbikum, memang kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang datang dari Allah apa? Quran dan Sunnah. Nah, apa kata Quran dan Sunnah tentang yang tidak Nasrani? Kafir, ya sudah. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Pemansa afal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Namun ayat ini bukan ayat toleransi, ya, ini bukan ayat toleransi terhadap kekafiran, ya. Dan bukanlah ayat ini dan ayat ini sama sekali telah menunjukkan kalau Allah adalah zat yang demokratis, menghargai pilihan kekafiran. Maka sebagian orang memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah itu demokratis, memahami pilihan kekafir. Allah saja memaklumi pilihan orang kekafir. Kenapa orang kenapa manusia tidak memakluminya? Maka ini adalah orang yang memegang ayat sepotong-sepotong. Kita katakan, lanjutkan pertanyaannya ayat. Ya, lanjutkan. Terusnya ayat ada di situ. Ya. Nah, kalau kamu mau paham apa makna ayat ini, paman siapa yang mewangun siapa yang fokuskan ayatnya. Siapa yang beriman silakan, siapa yang mau kafir juga silakan. Jangan berhenti di sini, lanjutkan ayat. Inna adzna, inna. Kalau kamu milih pilihan kafir, ya sudah ada janji khusus untuk orang yang ambil pilihan kekafiran. Lah kami siapkan api neraka. Ya kalau mau masuk neraka, mau dibakar, ya kan ambil kafir. Ya, mana ayat? Maka ayat ini bukanlah toleransi kepada kekafiran. Mau orang mau kafir, ya dipersilahkan, dimaklumi, jangan disalahkan. Ya. Bukan demikian mana ayat? Bukan demikian mana ayat? Kecuali jika orang itu berhenti di ayat ini, maka kemudian mendapatkan pemahaman sepotong karena baca ayatnya tidak selesai. Namun kalau membaca ayatnya selesai, jelas bahwasanya amar di sini adalah litahdid. Perintah di sini adalah untuk ancaman, bukan litakhir, bukan untuk memberikan pilihan. Syekh Muhammad mengatakan perintah dalam ayat ini falyakfur adalah litahdid, untuk ancaman, bukan menunjukkan hukum boleh, bahkan untuk ancaman. Semisal seorang itu mengancam orang lain dengan mengatakan, jika kamu memang benar, lakukan hal tersebut. Dalil kalau ayat ini adalah untuk ancaman, bukan untuk memberikan hukum boleh, adalah lanjutannya ayat. Telah kami siapkan untuk orang-orang yang zalim api neraka yang kejelasnya mengepung mereka. Artinya siapa yang ambil pilihan kekafiran, maka untuknya neraka yang telah Allah siapkan. Dan yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Dalil kalau zalim dalam ayat ini adalah kafir adalah potongan ayat sebelumnya, yaitu falyakfur. Jika ada yang bertanya apakah kekafiran itu bisa disebut kezaliman, jawabnya iya. Dalilnya surat Al-Baqarah. Wal kafiruna hum adh-dhalimun, dan hanya orang-orang kafirlah orang yang benar-benar zalim. Dan tiada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang kafir kepada Allah dan orang musyrik yang menjadikan sekutu untuk Allah. Padahal Allah yang menciptakannya, wa'amadahu dan memberikan nikmat padanya, wa'adahu dan menyiapkan berbagai fasilitas untuk hidupnya. Ahabbahum, suratikuha. Suratikuha maknanya adalah mahaulaha, atau suratikuha ya, kejolak api neraka itu ahatobihim, mengepung penduduk neraka, artinya adalah mahaulaha, sekelilingnya. Yani artinya neraka atau api neraka itu ahatobihim, mengepung mereka, sekeliling mereka. Maka sekeliling penduduk neraka, penghuni neraka itu dikepung api. Artinya tidak mungkin bagi penduduk neraka untuk lari dari neraka, baik ke arah kanan ataupun ke kiri, karena semuanya sudah dikepung api neraka. Wa in yastaghitsu yughatsu, jika penduduk neraka ini minta air, maka diberi air. Namun air yang kalmuli bagaikan endapan minyak, yasul wujuha, yang ini menghanguskan wajah. Bisa salah, itu sejelek-jelek minuman, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat istirahat dan tempat kembali. Artinya jika penduduk neraka, jika sangat kehausan dikarenakan makan pohon buah jakum atau yang lainnya, maka mereka diberi air ini, yaitu bilma'in kalmuhli, dengan air kalmuhli bagaikan endapan minyak, yakni ya, artinya air tersebut ka'akari zaiti, seperti keruhnya minyak, yakni yaitu tafalahu mengendap al-khatiru endapan fi asfalihi, di bagian bawahnya, bawah minyak. Nah itulah rupa air yang diminum oleh penduduk neraka, seperti endapan warnanya, seperti endapan minyak, minyak goreng itu mengendap airnya keruh, air mengendap minyaknya dan keruh. Nah, minuman penduduk neraka seperti warnanya, penampilannya seperti endapan minyak. Wa ma asbaha dzalika, atau semisal itu. Intinya mangdarul karih, minuman penduduk neraka adalah pemandangannya adalah pemandangan yang tidak enak. Orang tak mau masak minum kok air keruh semacam itu. Adalah pemandangan air yang pemandangannya tidak diterima oleh jiwa manusia. Bagaimana firman Allah, wa yusqa min ma'in sadid, dan penduduk neraka diberi minuman min ma'in sadid, berupa air nanah. Maka kau, karena airnya air nanah, ya tajarra'uhu, maka mereka menekuknya, wa la yakadu yuzighuhu, dan hampir-hampir mereka tidak bisa meminumnya karena pemandangannya yang enggak tidak mengenakkan tersebut. Aikat sadid, ma'in sadid di sini membuang adatul mitl. Ai ma'in kat sadid, itu air, bukan air nanah, bukan mereka minum nanah, namun air kat sadid, air seperti nanah, kau seperti nanah. Ya tajara umum, mereka menekuknya, walayakat yusibu, dan hampir-hampir mereka tidak bisa menelan dan meminumnya. Ya syuil wujuha, yang air minum penduduk neraka ini menghanguskan wajah ketika didekatkan. Idza qurba minha, jika air tersebut sudah dekat dengan wajah, syawaha, maka air tersebut demi uapnya yang demikian panas itu langsung menghanguskan wajah. Maka wajahnya langsung hangus seketika, watata kotor dan dagingnya rontok semua. Ini karena demikian panasnya uapnya. Uap panasnya itu sudah cukup untuk bikin gosong, hangus, bahkan rontok daging di wajah. Wal iyyadzubillah. Gimana panasnya mau? Itu luasnya saja sedemikian, jadi gimana kalau airnya? Min syiddati faihi, karena demikian panasnya hadal ma, air ini luasnya saja bisa menghanguskan wajah dan merontokkan daging-dagingnya. Wa idza wasala, dan jika air ini sampai ke usus mereka, maka akan terpotong-potonglah usus tersebut, sebagaimana yang Allah firmankan, wasuqu ma'an hamima, mereka diberi minum air yang panas, faqata'a am'ahum, maka air panas tersebut memotong-potong usus-usus mereka, bukannya memotong, namun memotong-potong, menjadikan usus mereka menjadi banyak potongan. Wa ma'adum al-waja'a, dan betapa besarnya rasa sakit, wal amal alama, dan rasa sakit untuk orang yang ususnya dipotong-potong dari dalam. Akan tapi meskipun demikian, meskipun usus dipotong-potong, namun usus ini langsung dikembalikan sambung lagi, kemudian terpotong-potong lagi. Begitu datang tetes air berikutnya, kal juludi, sebagaimana yang Allah firmankan tentang kulit penduduk neraka. Ulama notijat juluduhum, setiap kali matang kulit mereka. Badannahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adaba, supaya mereka merasakan siksa. Allahu Akbar, subhanallah, Maha Suci Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila cukup sekejap saja, ya kullu hadza syai' mutatabi'an, hal ini akan terjadi berturut-turut. Usus terpotong langsung kembali, terpotong lagi langsung kembali lagi, berturut-turut terjadi. Demikian juga pula Nadzat, ya, putilu, setiap kali matang kulit mereka, ya, maka diganti, setiap khususnya terpotong-potong, maka langsung disambung, besok asing dengan cepat bisa sok. Maka itu adalah sejelek-jelek minuman. Hada padahun, ini adalah celaan dan celaan untuk minuman tersebut, karena bisa adalah fi'il madhi yang menghasilkan makna dan celaan. Wasa'a murtafaqa, dan ini adalah sejelek-jelek neraka, adalah sejelek-jelek tempat istirahat, tempat bersenang-senang. Ini menunjukkan jeleknya tempat bersenang-senang di neraka dan bersenang-senang dengannya. Murtafik adalah mayartafiku bil insan, adalah sesuatu yang orang itu mencari kelembutan, mencari kenyamanan dengannya. Jadi dia cari minuman yang nyaman, makanan yang nyaman, tempat yang nyaman. Kerja kunu hasanan wakot ya kunu sayyat, dan ada tempat yang nyaman itu baik, dan ada tempat yang tempat mencari kenyamanan ternyata jelek. Maka Allah berfirman tentang surga, wahasunat murtafaq, dan surga adalah sebaik-baik tempat mencari kenyamanan dan kesenangan. Tentara Allah katakan di ayat ini wasa'at mu'tafaqa, dan tidak ada sejelek-jelek tempat mencari ketenangan. Kemudian di ayat yang ke-30 Allah katakan, hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, hanya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala man ahsana amala, orang yang beramal dengan sebaik-baiknya. Inilah di antara usul Al-Quran, maka Allah Azza wa Jal jika menyebutkan penduduk neraka, setelah itu Allah sambung dengan cerita penduduk surga. Dan ini adalah salah satu makna matani, yaitu berulang-ulang. Allah katakan bahasanya Al-Quran itu matani, berulang-ulang. Artinya diulang-ulang di sana makna penyebutan, berulang-ulang disampaikan di sana makna, keadaan dan sifat. Sifat dan penduduk surga disebut berulang-ulang. Liakunat insan, kenapa setelah menyebut neraka Allah menyebutkan surga, apa faedahnya? Supaya manusia itu mengumpulkan antara rasa takut dan rasa harap dalam perjalanannya menuju rida Allah Subhanahu wa taala. Supaya waktu imbang, jangan semata-mata takut karena dengar cerita neraka, namun juga diiringi dengan rasa harap terhadap ampunan dan kasih sayang Allah dengan cerita tentang penduduk surga. Maka ada tahrir dan ada tahrir, ada motivasi dan ada ancaman dan menakut-nakuti supaya orang itu jalannya imbang. Hidup ini ada sisi ditakut-takuti dan ada sisi diberi harapan. Kalau orang itu dikasih ketakutan terus kayak, nanti kalau orang itu diberi harapan terus nanti santai dan seenaknya. Ya, namun dia orang itu imbang hidupnya, ya, maka ada sisi motivasi dan sisi ditakut-takuti, dan ini perjalanan agama, perjalanan menuju Allah, dan juga perjalanan dalam dunia. Orang itu kerja, maka pimpinan perusahaan yang punya kerja itu juga bukan hanya nakut-nakuti pegawainya dipecat dan sebagainya jika tidak disiplin, namun juga diberi motivasi, diberi semangat untuk bekerja. Nah, karena dia akan kerja baik. Kalau cuma diberi motivasi, nah, maka nanti kerja seenaknya. Kalau ditakut-takuti, ya disetas dan enggak bisa kerja dengan baik. Maka kalau katakan penyelawat yang beriman dan beramal soleh, dan pembicaraan tentang apa itu iman dan amal soleh telah lewat di ayat sebelumnya. Innala nudiu ajroman ahsana amala, yang kami tidak akan menyia-nyiakan ya, pahala orang yang beramal sebaik-baiknya. Di sini Allah tidak mengatakan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka, namun kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal sebaik-baiknya. Nah, padahal cukup seandainya Allah mengatakan ajrohum menggunakan domir, namun Allah ganti dengan isim dohir. Di sini ada faedahnya adalah menjelaskan illah, sebab kenapa ada pahala bagi mereka-mereka, yaitu karena mereka beramal sebaik-baiknya. Wahal jazaul ihsan ilal ihsan, dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini penjelasannya dari sudut makna. Kemudian penjelasannya, kenapa tidak menggunakan domir namun menggunakan kalimat dohir man ahsana amala, dari sisi lafaz adalah supaya akhir ayatnya itu mutawafiqah, mencocoki dan sesuai dengan ayat sebelumnya. Karena seandainya bunyinya inala nudiru ajrohum, maka tentu ayat ini ayat 30 akhir ayatnya berbeda dengan akhir ayat sebelumnya. Dan dengan cara seperti apakah seorang itu beramal sebaik-baiknya? Orang itu dikatakan beramal sebaik-baiknya dengan bahasa lain berkualitas dalam beramal ketika seorang itu beramal dengan memperhatikan dua hal: ikhlas dalam beramal, ikhlas karena Allah, dan ittiba terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang terbaik dalam beramal, itulah orang yang berkualitas dalam beramal. Maka tidaklah diragukan bahasanya ayat yang mulia ini mengandung dorongan dan motivasi agar orang ihsan beramal, beramal sebaik-baiknya, amal yang berkualitas, dan semakin tinggi keikhlasan seorang dalam beramal dan semakin tinggi kualitas ittiba seorang dalam beramal, maka itulah maka semakin berkualitas amal yang dikerjakan oleh orang tersebut. Demikian yang kita baca dari kita kesempatan